Justin, pegatan kita. Madar wong lanang ora bisa usah. Madar cerak kandang kelaweran. Kita gawe surat gugat cerai di pengadilan. Tanda tangan ini. Salah apa kakang dibugat cerai? Tega tanok orang masing keturunan tanok. Nah, Justin, turut tibalah abilina nyimang kondek para mampu. Lagi nong, jelakun nong.